angkat tangan, gini, rukuk, bangkit lagi, sujud, duduk, rukuk lagi, sujud lagi, salam, selesai, pergi. Nah, 60 tahun itu dia lakukan tanpa diiringi bertafakur fi ibadati, bertafakur tentang ibadah yang dia kerjakan. Sementara si A, subhanallah, dia melakukan tafakur sebentar saja. Kenapa? Hasil bertafakur tadi, contoh yang saya berikan, bukankah itu akan merubah semua proses ibadah yang akan dia kerjakan? Dengan tafakur yang sebentar itu akan mengubah status orientasi dia yang mungkin sebelumnya adalah dunia, dunia, dunia, dan dunia. Dia ubah itu semua menjadi surga, surga, surga, dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini penting sekali, ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum. Nah, sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sahabat yang mulia, beliau mengatakan begini: rak'atani muqtasidatani khairun min qiyami lailatin bila qalbin. Rak'atani muqtasidatani fi tafakkurin khairun min qiyami lailatin bila qalbin. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dua rakaat salat malam yang kita kerjakan dan dibarengi dengan tafakkur itu jauh lebih baik apabila dibandingkan dengan salat sepanjang malam. Dibandingkan salat sepanjang malam, qiyamul lail, bertahajud sepanjang malam, katakan mulai dari jam 9 sampai jam 4, salat 11 rakaat yang dia baca panjang, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nah, panjang dia baca. Nah, tetapi dia kerjakan itu semua tanpa adanya tafakkur fillahi azza wajalla. Tidak ada tafakkur. Jadi cuma sebatas formalitas saja. Allahu Akbar dia baca. Nah, tanpa diresapi maknanya, apa arti dia rukuk, apa makna dia sujud, nah, apa yang dimaksud dengan takbir Allahu Akbar. Nah, sementara yang lain melaksanakan salat malam hanya dua rakaat saja, hanya dua rakaat, tetapi dua rakaat itu dia kerjakan dengan penuh kekhusyuan. Nah, dengan penuh kekhusyuan. Nah, ayat yang dia baca tidak terlalu panjang, ayat itu pendek, misalkan surat An-Nas, surat Al-Falaq contoh, atau misalkan surat Quraisy, surat An-Nasr, surat Wal-Asr, innal insana lafi khusr. Nah, yang dia baca pendek, tetapi dia resapi betul ayat ini seakan-akan Allah turunkan hanya untuk dia. Ayat ini dia baca, kenapa kok saya yang dimaksud? Nah, jadi setiap bacaan yang ada di dalam salat itu selalu ditujukan pada dirinya sendiri. Sehingga betul-betul ketika dia rukuk, nah, dia memang posisikan dirinya sedang rukuk, tunduk di hadapan Allahu Rabbul Alamin. Ketika dia sujud seperti itu juga, dia memang memposisikan dirinya secara sadar, penuh kesadaran bahwa saat itu dalam sujudnya dia sedang bersujud di hadapan Rabbul Alamin. Nah, dia posisikan dirinya dalam sujud itu, nah, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allahu Azza wa Jal melihatnya, menyaksikannya, mendengar yang dia baca. Sehingga ketika dia ingin berpikir yang lain, malu. Ketika dia ingin melakukan sebuah gerakan di luar gerakan sholat, malu. Nah, itu namanya tafakkur, sholat dengan tafakkur fillahi Azza wa Jal. Nah, misal sebagai contoh. Nah, misal sebagai contoh, dia malu, misalkan dalam sholatnya sambil ngupil. Apapun alasannya itu, gatel banyak. Nah, coba bayangkan, nah, ada sebagian orang itu kalau sholat baru ngupil, kalau di luar sholat nggak ada itu keluhan sama sekali. Nah, tidak ada keluhan untuk kemudian ini ngupil, wah, kenapa hal itu baru dia rasakan ketika sholat? Syaitan yang mengganggu dia. Nah, orang yang melaksanakan sholat tanpa adanya tafakur, tidak dibarengi dengan proses tafakur, dia sholat ngupil biasa aja. Ngupil, atau mungkin dia sholat berpikir tentang yang lain, itu berarti dia tidak mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Dia ternyata tidak memposisikan dirinya sebagai seorang hamba yang sedang merendahkan diri di hadapan penciptanya. Jadi kalau orang melaksanakan sholat malam prosesnya seperti itu, ya demikian. Dia sholat sambil tertidur, dia sholat sambil mengantuk, dia sholat sambil berpikir dagangannya, berpikir hutangnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang kita pikirkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam dada kita. Nah, jadi kalau misalkan kita ditanya, manakah yang lebih baik, salat malam sepanjang malam, nah, tetapi tanpa adanya tafakur, dengan salat 2 rakaat, jangankan 2, 1 rakaat saja salat witir, tapi dia kerjakan dengan tafakur fillahi azza wajalla, manakah yang lebih baik, manakah yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu jawaban kita adalah jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Nah, ini beberapa contoh ikhwan dan akhwat rahimakumullah tentang proses tafakur dalam keseharian kita. Nah, proses tafakur dalam keseharian kita memang apa namanya, kalau bertafakur ada sisi kesamaannya dengan muhasabah, introspeksi dan evaluasi. Nah, hanya saja untuk proses tafakur lebih dalam. Kenapa? Kita harus membandingkan dua hal, A dan B, untuk mendapatkan sebuah tekad keyakinan X. Tentu sekali lagi perlu diulang dan ditegaskan, kesimpulan itu harus ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Al-Imam Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau pernah mengatakan, At-tafakkuru mir'atun turika hasanatika wa sayyiatika. Kata Imam Al-Fudhal bin Iyad rahimahullah, bertafakur itu adalah cermin. Artinya beliau memberikan analog untuk kita, persamaan, bahwasanya tafakur itu sama dengan cermin. Kita bertafakur sama dengan kita bercermin. Kata beliau, turik hasanatik wa sayyiatik. Dengan melakukan tafakur itu akan memperlihatkan sisi baik dan sisi buruk yang ada pada dirimu. Sama dengan cermin. Ketika misalkan kita menggunakan pakaian, lihat dengan cermin mana yang masih kurang rapi, belum bagus. Nah, apakah masih ada yang kotor di wajah kita? Ada yang kurang tepat, ada yang perlu dibenahi, diluruskan. Itu kan fungsi cermin. Fungsi cermin. Karena kalau kita melihat langsung diri sendiri, belum tentu kita menemukannya. Ada beberapa sisi dari tubuh kita yang tidak akan terlihat tanpa ada bantuan cermin. Tanpa ada bantuan cermin. Nah, misalkan cukur kumis saja, tanpa ada cermin ya hasilnya nanti akan mengecewakan. Asal wah perasaan aja, nggak mungkin. Kita perlu cermin untuk melihat, oh ya ini kurang rapi. Nah, sehingga beliau berikan analog, tafakur itu adalah cermin. Kalau ingin melihat kekurangan pada fisik kita, lihatlah cermin. Sama juga kalau ingin melihat kekurangan pada diri kita, hati kita, silahkan lakukan tafakkur dan teruslah bertafakkur. Turik hasanatik wa sayyiatik. Nah, sekarang contoh. Nah, sesuatu yang bisa menunjukkan sisi baik dan sisi buruk kita. Lakukan tafakkur itu seperti apa? Nah, ada pesan singkat masuk di handphone milik kita. Sebuah pesan singkat, short message masuk ke handphone milik kita. Nah, ternyata SMS itu, pesan singkat itu, berasal dari seseorang yang memang kita kenal, tetap belum begitu dekat. Hanya beberapa kali ketemu gitu ya. Hanya beberapa kali ketemu. Ternyata isi pesan singkat itu adalah cacian dan umpatan. Kita dimaki-maki. Padahal kenal aja baru beberapa kali. Kita dicaci maki, diumpat, dimaki-maki. Nas'alullah assalamatu wal afiyah. Nah, kemudian di situ dia ungkapkan sesuatu yang buruk dan itu dinisbatkan untuk kita. Sesuatu yang kita sendiri tidak pernah melakukannya. Misalkan Anda itu ternyata penipu. Nah, jubah yang Anda pakai itu hanya kamuflase saja. Nah, jenggotmu itu apa namanya? Hanya untuk bohong-bohongan saja. Kamu yang selama ini saya kenal apa namanya? Ahli agama. Nah, bersemangat untuk menerapkan Islam dalam kehidupan sehari-harinya. Ternyata Anda penipu. Nah, Anda telah melakukan ini. Nah, di situ dia ungkapkan misalkan proses jual beli, hutang piutang. Padahal seingat kita tidak pernah kita melakukan kegiatan apa jual beli, hutang piutang dengan orang ini. Nah, ada kemungkinan salah kirim SMS gitu ya. Ada kemungkinan. Nah, itu contoh kecil saja. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Jawaban apa yang paling tepat untuk orang tadi? Di sinilah proses tafakur itu dilakukan. Nah, untuk memperlihatkan sisi baik dan sisi buruk yang potensinya itu ada pada diri kita. Nah, kalau tanpa adanya tafakur, barangkali kita akan marah. Tanpa adanya tafakur, bisa saja kita tersinggung dan sakit hati. Atau bahkan mungkin kita balas dengan kata-kata yang tidak jauh kasarnya dengan isi SMS tersebut. Atau mungkin berkedok nasihat misalkan, kita juga balas dengan SMS yang panjang. Mas, kalau bicara itu hati-hati. Nah, jangan asal ngomong, jangan asal SMS. Apa Mas tidak berpikir kalau SMS ini akan menyakiti hati orang lain? Nah, belum tentu, macam-macam terus panjang. Masya Allah. Ada pikiran seperti itu, balas aja ya. Tapi coba lakukan tafakur, bandingkan antara kita membalas perlakuan dia dengan hal yang sama, berbandingkan dengan satu kita berusaha memaklumi, memaafkan, berlapang dada, atau bahkan kita mungkin mendoakannya. Coba timbang-timbang, hitung-hitung. Ini namanya bertafakur. Melakukan tafakur, timbang-timbang. Tentu sekali lagi, kesimpulan akhirnya harus dipondasikan atas Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tentu seorang hamba yang sudah membiasakan melakukan tafakur akan lebih memilih memaafkan. Nah, memaafkan, melupakan, bahkan mungkin mendoakan. Kalau misalkan dijawab, jazakallah khairan, terima kasih, saya mengaku salah, matur nuwun. Selesai. Saya yakin orang itu suatu saat akan merasa malu kalau ketemu dengan kita. Malu. Nah, suatu saat barangkali itu menjadi sebab hubungan kita semakin dekat karena kita yakin SMS ini enggak benar. Isinya saja sudah tidak tepat. Nah, tidak ada apa namanya akad jual beli, akad utang piutang atau sewa menyewa dengan orang ini enggak ada sama sekali. Kenapa dia tiba-tiba mengirim SMS yang seperti itu isinya? Nah, dimaki-maki lagi kita, diumpat-umpat, dicaci, disalah-salahin dengan kata-kata yang kasar. Nah, setelah melakukan proses tafakkur tadi, barakallahu fikum, akhirnya kita simpulkan, sudahlah, maafkan saja, kita yang mengalah. Itu insya Allah menjadi langkah yang terbaik, menjadi langkah yang terbaik. Maka ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ada banyak nasihat dari para ulama kita tentang melakukan tafakkur itu. Nah, tentang melakukan tafakkur itu. Nah, yang jelas, nah, melakukan tafakkur itu mestinya menjadi sebuah kegiatan rutin bagi seorang muslim dan muslimah. Nah, jangan pernah berhenti untuk bertafakkur. Nah, terus lakukan itu. Apalagi pada saat kita menghadapi sebuah masalah besar, timbang baik-baik, hitung dengan cermat maslahat madharatnya, baik buruknya, negatif positifnya, sebelum mengambil sebuah keputusan. Jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Timbang baik-baik. Nah, walaupun mungkin dikatakan orang lambat, walaupun disebut orang tidak tanggap, nah, tidak cepat. Nah, tapi itu insya Allah lebih baik daripada terburu-buru mengambil sebuah keputusan yang akhirnya membawa kepada sebuah penyesalan. Nah, jangan. Nah, sekarang contoh, misalkan, barakallahu fikum. Sekarang sebagai contoh, Mungkin proses pertama kita bertafakur membutuhkan waktu yang panjang. Tapi bagi mereka yang sudah terbiasa melakukan tafakur fillahi azza wa jal, proses itu waktunya akan berkurang. Bahkan dalam waktu singkat dia telah selesai dari tafakurnya. Tetapi perlu diingat lagi, tafakur di sini bukan semedi, bukan topo, bukan berdiam diri dalam kamar, enggak keluar berhari-hari, enggak sholat jamaah. Bertafakur itu bukan melamun, berfantasi, berkhayal, bukan. Tetapi pengertian tafakur seperti yang telah diterangkan al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah serta beberapa contoh yang telah diberikan tadi. Nah, seperti beberapa contoh yang telah diberikan tadi. Misalkan ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Nah, ibadah yang kita kerjakan itu memang membutuhkan pengorbanan dan perjuangan, capek. Nah, kalau dihitung-hitung memang capek, menghabiskan waktu. Nah, contoh misalkan sholat, barakallahu fikum. Contoh misalkan sholat. Tidak semua orang diberi kemudahan Allah Azza wa Jal melaksanakan sholat. Bangun dari tidurnya di penghujung malam, nyenyak-nyenyaknya, sedang terbuai dan asyik dengan mimpi, apalagi dalam keadaan lelah dan payah, dingin lagi. Ini kalau bukan kekuatan yang diberikan Allah Azza wa Jal, tidak mungkin kita bangkit kemudian bersuci lalu melaksanakan sholat. Berat. Tapi coba bayangkan dengan janji-janji dari Allah Azza wa Jal bagi mereka yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, yang menjaga sholatnya, surga firdaus, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dicintai dan disayangi Allah Azza wa Jal. Bandingkan, oh ternyata rasa malas, rasa berat, rasa jenuh, nah, itu yang kita rasakan untuk atau dalam rangka melaksanakan sholat masih belum apa-apa dibandingkan dengan janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi, set, bangkit, ya, dilawan, tepis rasa malas itu. Nah, lihat kan kita membandingkan dua hal. Yang satu rasa malas, capek, lelah. Yang satu adalah janji-janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, sholat berjamaah. Akhirnya kita yakin tidak, sholat harus lebih didahulukan. Sholat harus lebih didahulukan. Luar biasa. Contoh yang lain, misalkan hadis Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, tentang orang tua yang kehilangan anaknya. Artinya anaknya meninggal dunia. Nah, sekarang bayangkan kita sebagai seorang ayah. Walaupun barangkali kebanyakan dari kita belum menjadi ayah, jadi suami aja belum. Kan itu ya, jadi suami aja belum. Tapi contoh ini kan ilmu ya. Ilmu itu tidak mengenal usia. Nah, kalau misalkan belum terjadi pada diri kita, artinya karena status kita yang masih bujang atau mungkin gadis, belum menikah. Tapi ini kan ilmu untuk mempersiapkan diri ketika suatu saat misalkan itu Allah takdirkan terjadi dan menimpa diri kita. Nah, ada orang tua yang anaknya meninggal dunia. Mungkin karena kecelakaan, salah tembak, na'udzubillah ya, seperti yang terjadi zaman-zaman sekarang. Salah pukul, salah dimasa, kan gitu ya. Bukan pelakunya tapi kemudian dimasa. Katanya begal. Selesai, ternyata keliru. Nah, orang meninggal dunia kapan saja bisa. Nah, sebagai orang tua apa yang harus dia lakukan? Silakan lakukan tafakur. Antara marah, tidak terima, menangis tidak berhenti, menyalahkan beberapa pihak, melakukan penuntutan. Nah, menunjukkan ketidakterimaannya dengan ketentuan dan pilihan Allah Azza wa Jalla. Atau memilih bersabar. Lakukan tafakur, mana yang lebih baik? Nah, coba hadis Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu tadi, Nabi menyampaikan kepada kita tentang percakapan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para malaikatnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada para malaikatnya, "Qabadtum walada 'abdi?" Ketika ada seorang hamba, Allahu Azza wa Jalla, anaknya meninggal, Allah bertanya kepada para malaikat, apakah kalian telah mencabut nyawa anak dari hambaku? Allah bertanya dan Allah Maha tahu. Allah bertanya, kata para ulama, untuk menunjukkan keistimewaan dan kelebihan sang hamba tadi. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para malaikatnya agar Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikannya kepada kita. Bukan karena Allah tidak mengetahui. Allah Maha mengetahui. Ini hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Qabattum walada abdi?" Apakah kalian telah mencabut nyawa, mewafatkan putra hambaku? Para malaikat mengatakan, "Na'am." Benar ya Allah. Berikutnya Allahu Azza wa Jalla bertanya, "Qabattum thamarata fuadihi?" Kalian ambil buah hatinya. Nah, kalian ambil dari dia sesuatu yang menyenangkan dia, membahagiakan dia, kebanggaannya, harapan dia. Karena itu anak yang apa pintar, anak yang diharapkan, anak yang Masya Allah berbakti. Nah, para malaikat mengatakan, "Na'am, benar ya Allah." Pertanyaan yang ketiga, Allahu Azza wa Jalla bertanya kepada para malaikatnya, "Famadza yaqul?" Apa yang dikatakan dan diucapkan hambaku saat kalian mengambil dan mencabut nyawa anaknya? Apa sikap orang tuanya? Malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja." Ya Allah, hambamu itu saat anaknya meninggal dunia, dia justru mengatakan, "Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Justru memuji dirimu ya Allah. Mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita pun akan kembali kepadanya. Anak pun demikian. Anak ini Allah berikan alhamdulillah, Allah minta kembali alhamdulillah. Nah, karena memang anak itu adalah milik Allahu Azza wa Jalla. Lalu apa firman Allahu Azza wa Jalla? Ibnu lahu baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi. Allah kemudian berfirman, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga dan berikanlah nama rumah itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Rumah pujian. Nah, coba lakukan tafakur ya orang tua, kalau anaknya meninggal dunia misalkan, antara tadi marah, mengumpat, menyesali, "Wah nek ngene, nek ngene, waduh jane wis tak omongi, sing salah kae bocah api." Belum tentu kita mendapatkan pahala, bisa saja mendapatkan murka dari Allah. Kenapa? Ada ketidakridhaan dengan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah kitalah yang paling mengerti mana yang terbaik untuk kita. Nah, bandingkan dalam proses tafakur dengan bersyukur, dengan ucapan alhamdulillah, karena dalam kondisi apapun kita harus bersyukur. Lalu lakukan istirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Sikap dan langkah seperti ini Allah akan gantikan dengan sebuah rumah di surga. Siapa yang gak mau? Nah, jangan sampai sudah kehilangan anak, kesempatan mendapatkan rumah di surga hilang juga. Rugi dua kali. Nah, tapi misalkan kehilangan anak, mengucapkan alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kehilangan anak, tapi Allah gantikan dengan rumah di dalam surga. Nah, rumah di surga bukan rumah di dunia, beserta seluruh kenikmatan dan kelezatannya. Ini namanya proses bertafakur fillah. Nah, sekarang lakukanlah tafakur, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Kehidupan kita ini, waktu kita selama ini digunakan untuk apa aja? Nah, waktu yang kita gunakan selama ini untuk apa saja? Untuk dunia, untuk sekolah, untuk kuliah, senang-senang, foya-foya, kan gitu ya. Oh, main futsal, main ini segala macam. Nah, dengan waktu yang kita berikan untuk agama kita, untuk ibadah kita, untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti yang ini tidak boleh. Main futsal boleh, saya juga senang futsal, seminggu 2 kali, kali 2 jam. Saya sendiri, bukan berarti gak boleh. Tapi coba tafakur, waktu yang kita berikan untuk agama kita sudah berapa? Waktu yang kita berikan untuk ibadah kita, waktu yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba lakukan tafakur fillahi azza wa jalla. Umur kita ini digunakan untuk apa saja? Sudah sampai 20 tahun, 21 tahun, 22 tahun, 30 tahun ke atas. Nah, itu sudah dihabiskan untuk apa saja? Uang yang kita punya digunakan untuk apa saja? Coba lakukan tafakur fillahi azza wa jal, lakukan tafakur agar kita kemudian mengambil sebuah kesimpulan, sebuah tekad, cita-cita dan keyakinan, saya harus berubah. Sampai kapan saya begini? Sampai kapan saya demikian? Nah, bandingkan kehidupan kita dengan kehidupan para ulama. Misalkan orang-orang yang jelas-jelas bahagia dunia dan akhiratnya itu, atau bandingkan kehidupan kita dengan Rasulullah, kehidupan kita dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, sungguh sangat jauh sekali. Kita tertinggal jauh di belakang. Nah, lakukan tafakur itu. Nah, ada waktu-waktu khusus. Ya, coba renungkan baik-baik, dalam-dalam, hitung-hitung, timbang-timbang. Sekali lagi, untuk mengambil sebuah kesimpulan, ternyata saya harus segera berubah. Lebih baik, bukan berubah lebih buruk. Berubah lebih baik, harus meningkat, nah, harus berbenah diri. Jadikan itu sebuah tekad. Karena kalau sudah menjadi sebuah tekad, insya Allah akan menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keikhlasan untuk kita, melapangkan dada dan jiwa kita untuk menerima kebenaran lalu mengamalkannya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau mungkin ada pertanyaan, silakan 1, 2.